Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran salat atau ya pelajaran salat dari tafsir untuk atau penjelasan untuk hadis Jibril. Kita masih pada poin pembahasan tentang di antara syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Qala syarih rahimallahu taala amal jahil, adapun orang yang tidak tahu di manakah arah kiblat, dia tetap terkena kewajiban menghadap kiblat. Oleh karena itu dia punya kewajiban untuk beristihad, untuk menerka-nerka manakah arah kiblat yang sebenarnya. Wa taharon, adalah dia pilih-pilih, berupaya untuk memilih manakah arah yang merupakan arah kiblat. Kemudian jika kemudian telah jelas baginya kalau ternyata arah yang dia pilih adalah keliru setelah bersungguh-sungguh untuk mencari arah yang tepat, fa innahu la i'adata alaihi, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi salat yang telah dikerjakan. Dan tidaklah kita katakan bahasanya orang yang tidak tahu arah kiblat gugur darinya kewajiban menghadap kiblat. Namun orang tersebut tetap wajib menghadap kiblat dengan cara berupaya untuk memilih manakah arah yang merupakan arah kiblat semaksimal kemampuan yang dia miliki. Jika seorang itu telah berupaya memilih semaksimal kemampuannya kemudian ternyata salah, maka tidak perlu mengulangi sholatnya. Dalilnya ada sejumlah sahabat yang atau sejumlah para sahabat belum mengetahui kalau terjadinya pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju menghadap Ka'bah. Karena saat awal Nabi pindah ke atau hijrah ke Madinah, maka selama 16 atau 17 bulan Nabi dan kaum muslimin salatnya menghadap Baitul Maqdis yang merupakan arah ya, arah utara kota Madinah. Dan terjadilah pemindahan kiblat, dan sebagian sahabat yang ada di pinggir kota Madinah tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu maka mereka pada satu hari karena belum tahu, mereka tetap sholat saat itu sholat subuh di Masjid Quba. Satu versi mengatakan Masjid Quba, versi yang lain mengatakan masjid yang terkenal sekarang dengan sebutan Masjid Qiblatain atau Masjid Bani Salimah. Maka saat sejumlah sahabat sholatnya menghadap, masih menghadap Baitul Maqdis, dan ini boleh jadi kejadian di Masjid Quba atau Masjid Qiblatain, datanglah seorang yang berteriak di belakang shaf. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diturunkan kepadanya ayat Al-Quran dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap Ka'bah. Maka mereka pun berputar. Ini semula menghadap utara, perlu berputar agar menghadap selatan karena Ka'bah atau Mekah itu selatan kota Madinah. Bada angkanat al-Ka'bah, maka semula atau sebelumnya Ka'bah itu ada di belakang mereka karena di arah selatan, dan mereka memutar badan supaya Ka'bah itu ada di depan mereka. Maka mereka pun berputar menyesuaikan diri, yang semula menghadap utara menjadi menghadap selatan. Yang perlu tentu ini memerlukan banyak gerak, sehingga di sini terdapat dalil banyak gerak yang memang diperlukan dan dibutuhkan untuk kepentingan sholat, hukumnya tidak mengapa. Maka mereka berputar dan mereka tetap sholat, tidak membatalkan sholat mereka, dan ini adalah kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak menegurnya, sehingga ini dalil, sehingga dalil bahasanya hal ini adalah satu hal yang dituntunkan. Dalilnya maka bisa kita simpulkan dari kisah ini, jika seorang itu salah ketika menghadap salah dalam masalah kiblat karena tidak tahu di manakah letak kiblat, ini sebagaimana mereka ini tidak tahu kalau kiblatnya adalah ke arah selatan. Mereka menghadap, masih menghadap utara, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengulangi. Akan tapi jika tahu kiblat dan itu di tengah-tengah sholat, wajib baginya untuk lurus menghadap kiblat. Maka seandainya kita andaikan ada seorang yang mulai mengerjakan satu sholat tidak tanpa menghadap kiblat, karena dia kira itu adalah arah kiblat, lalu datanglah orang lain dan mengingatkannya kiblat itu kananmu atau ke sebelah kirimu, maka wajib baginya berputar ke arah kanan atau ke arah kiri tanpa perlu mengulangi sholat dari awal. Tuna ayastanifas sholata tanpa memulai sholat baru. Li'annahu fil awal kana an istihadin. Karena orang ini pada awalnya dia telah berupaya untuk memilih arah yang menurutnya adalah kiblat. Wa an wajhin syar'iyyin, maka dia telah melakukan sesuatu yang dituntunkan dan sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan itu tidaklah batal. Maka sehingga orang tadi cukup memperbaiki diri, meluruskan kemudian mengarah ke arah yang tepat dan tidak perlu membatalkan sholatnya. Sehingga kesimpulannya, maka menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah sholat. Sholat tidaklah sah tanpa menghadap kiblat kecuali dalam tiga kasus yang telah disebutkan, yaitu ketika tidak memungkinkan, demikian juga ketika dalam kondisi ketakutan, serta yang ketiga ketika sholat sunnah saat safar. Demikian juga demikian juga tidaklah mengapa atau tetap sah sholat meskipun tidak menghadap kiblat ketika seorang itu keliru nih, dalam arah yang dia tuju setelah dia bersungguh-sungguh untuk memilih manakah arah kiblat. Namun di sini ada satu masalah yang patut digarisbawahi, menjadi kewajiban orang yang singgah di tempat orang lain sebagai tamu dan dia ingin untuk melaksanakan sholat, misalnya sholat sunnah, hendaklah dia bertanya kepada pemilik rumah tentang di manakah kiblat. Ketika pemilik rumah mengkabarkan, oh kiblat ini arah ini, maka hendaklah dia menghadap ke arah tersebut dan jangan ngeyel sama pemilik rumah. Di anak ba'denas, karena sebagian orang karena sombong dan rasa malu, dan ini adalah rasa malu yang tidak pada tempatnya, menghalangnya untuk bertanya tentang kiblat, akhirnya sholatnya tidak menghadap kiblat. Maka ada orang yang malu untuk bertanya karena dia tidak ingin orang berkomentar bahasanya dia tidak tahu. Padahal ucapan manusia yang mengomentari seseorang dia tidak tahu, dia bodoh dalam kondisi semacam, tidaklah membahayakannya. Maka biarkan mereka mengatakan apa yang mereka katakan. Oleh karena itu sikap yang tepat, tanyakanlah tentang arah kiblat supaya pemilik rumah mengkabarkan pada Anda manakah arah kiblat. Oleh karena itu ada orang yang karena sombong atau karena malu yang menghadap ke satu arah cuma berdasarkan prasangkanya saja. Prasangkanya ini adalah arah yang dia tidaklah yakin, ala dhannihi ila jihatin ma, mengikuti prasangkanya menghadap ke satu arah tertentu. Ya, setelah itu dia ketahui ternyata itu bukan kiblat. Maka dalam kondisi semacam ini wajib baginya untuk mengulangi sholat karena dia telah mendasari amalnya tidak dengan landasan yang sesuai dengan syariat. Dan sesuatu satu amalan yang sandarannya adalah tidak bersandar dengan syariat, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang tidak diterima karena itu adalah amal yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Maka ringkasnya, ketika seorang itu berada di satu tempat yang baru nih, kemudian salah kiblat, maka ini dirinci dengan dua rincian. Jika orang itu berada di satu tempat yang baru karena dia bertamu atau berkunjung, ada satu keperluan di tempat tersebut, kemudian dia sholat namun tidak menghadap kiblat yang benar karena kecerobohan, malu bertanya dan atau tidak mau bertanya atau terlalu pede. Padahal terdapat banyak orang yang bisa ditanyai, tuan rumah bisa ditanyai, orang-orang ya karena itu daerah muslim yang juga bisa ditanyai, namun karena terlalu pede atau sok tahu atau semacam itu kemudian sholat menghadap arah yang dianggap kiblat. Setelah selesai sholat tahu ya, ternyata sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat, maka ini wajib mengulangi sholat. Namun jika seorang itu berada di satu tempat tidak ada ya, orang yang bisa ditanyai, tanya Mbah Google juga tidak bisa karena internet lagi mati atau yang lainnya, maka tidak bisa diketahui manakah, tidak ada tempat untuk bertanya, maka dia tidak tahu di manakah kiblat, kemudian maka dia tetap wajib menghadap kiblat. Oleh karena itu dia punya kewajiban ijtihad. Ijtihad di sini berbeda dengan ijtihad, tentu berbeda dengan ijtihad dalam istilah ilmu usul fikih. Ijtihad di sini maknanya tahari, ya, kira-kira, kemudian mencari-cari kira-kira yang pas arah kiblat itu mana. Ya, akhirnya dia tentukan, oh arah kiblat ini. Setelah selesai sholat, ternyata tahu kalau salah, tidak perlu mengulang sholat. Ya, tidak perlu mengulang sholat karena memang tidak ada pihak yang bisa ditanyai. Adapun kasus pertama ada yang bisa ditanyai, namun sok pede, sok tahu, akhirnya sholat tidak menghadap ke arah kiblat yang benar, maka wajib mengulangi. Itu dua rincian berkaitan dengan masalah keliru menghadap kiblat. Ya, kemudian syarat sah sholat yang keempat adalah niat. Maka sholat tidaklah sah kecuali dengan niat. Mengingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hadis pertama di Riyadhus Salihin. Demikian juga hadis pertama di Arba'in Nawawiyah. Demikian juga hadis pertama di Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sebagaimana sebelumnya adalah hadis pertama di Sahih Bukhari. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka bagi setiap orang sesuai dengan, akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan terdapat sejumlah ayat yang menunjukkan bahasanya niat itu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam ibadah. Ya, semisal firman Allah Ta'ala ketika menggambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Allah katakan tarahum ruka'an sujada. Kalian saksikan Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang gemar sholat, rukuk dan sujud, mengharap anugerah dari Allah dan ridha Allah. Dan Allah memuji orang yang berinfak. Infaknya orang-orang yang beriman dan mereka tidaklah berinfak kecuali karena mengharap wajah Allah. Dan ayat-ayat yang menunjukkan kalau amal itu satu hal yang terpuji manakala ikhlas dengan niat yang benar adalah satu hal yang sangat banyak. Demikian juga Allah berfirman, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Siapa yang telah keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah, sumayutrikul mautukum, dan di tengah jalan sebelum sampai tempat hijrah dia telah mati. Sebelum sampai tempat hijrah, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, maka ganjaran hijrahnya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contoh orang yang niat berhijrah namun mati sebelum sampai tempat tujuan dan untuknya ganjaran dan pahala adalah kisah orang yang membunuh 100 nyawa. Dia berhijrah dan dia telah berangkat untuk berhijrah dan dia telah setengah perjalanan meninggal dunia. Maka dia terhitung sebagaimana orang yang berhijrah. Maka niat adalah salah satu syarat sah sholat. Sholat tidaklah sah kecuali dengan niat. Dan niat itu pada hakikatnya bukanlah perkara yang sulit. Bukanlah perkara yang sulit. tidak perlu, dan tidak ada tetek bengek begini-begini dari syariat. Oleh karena itu, meskipun niat itu demikian penting dalam niat itu demikian penting, dan punyanya niat itu demikian sangat menentukan dalam masalah ibadah. Kita jumpai hadis tegas tentang masalah niat itu cuma satu hadis saja. Yang kita jumpai hadis yang tegas tentang masalah niat, perlunya niat dalam ibadah, dan dia adalah penentu dalam ibadah, itu cuma satu hadis saja. Sebagian ulama mengomentari realita ini dengan mengatakan hal ini isyarat kalau masalahnya itu masalah yang gampang, cukup Nabi jelaskan sekali selesai. Sekali saja Nabi jelaskan selesai. Namun banyak orang kemudian mempersulit sesuatu yang Nabi mudahkan. Niat itu dibuat tetek bunga begini-begini, rumit. Sampai sehingga banyak orang terkena penyakit was-was dalam niat. Was-was gara-gara masalah niat. Maka sebenarnya ini realita yang sebenarnya, masalah niat bukanlah perkara yang sulit. Tentu setiap orang yang punya akal tidak gila, kemudian tidak dipaksa, lalu dia melakukan satu perbuatan, maka dia telah berniat. Maka niat itu kalau kita terjemahkan keinginan, keinginan itu adalah niat. Dan setiap orang yang punya keinginan, setiap orang yang berakal sehat tidak gila, tidak mabuk ketika dalam keadaan melek dia melakukan sesuatu, pasti dia berkeinginan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, maka mungkin maka kita katakan kalau pembunuhan dalam ajaran Islam ada yang disebut dengan pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja, dan pembunuhan sengaja itu berbeda dengan pembunuhan berencana. Berbeda dengan pembunuhan berencana, berencana sudah disusun, tidak harus. Dalam ajaran Islam, pembunuhan yang ada kisos itu pembunuhan sengaja. Syaratnya pembunuhan itu sengaja cuma satu, menggunakan alat yang fil adah umumnya itu mematikan. Umumnya mematikan. Maka boleh jadi sebelumnya membawa alat tersebut niatnya tidak untuk bunuh orang. Setelah itu dia pakai untuk bunuh orang. Maka ini sengaja. Meskipun kalau pakai undang-undang di tempat kita, boleh jadi tidak berencana. Jadi ini goloknya itu mau untuk motong kambing, dibawa untuk mau motong kambing, lho kok ternyata berubah pikiran ketika ketemu orang itu sentuh gorok orang. Itu tidak berencana namun sengaja. Maka ketika seorang itu berakal, tidak dipaksa, kemudian dia melakukan satu perbuatan, maka dia telah berniat. Fala tahtaj ila ta'bin, maka tidak perlu bercapek-capek untuk bisa pasang niat. Dan tidak perlu pula ketika kita mau sholat, wudu atau yang lainnya, yang namanya niat tidak perlu diucapkan dengan melafalkan usolli atau nawaitu. Karena tempatnya niat adalah hati. Innamal a'malu binniyat. Dan Nabi mengatakan segala amal itu dengan niat. Dan Nabi SAW tidak pernah mengucapkan bacaan niat. Tidak pula pernah memerintahkan umatnya untuk membaca bacaan niat. Dan tidak pula ada satupun sahabat yang melakukannya lalu Nabi setujui. Oleh karena itu, maka mengucapkan bacaan niat adalah tergolong amal yang mengada-ada. Hadza huwal qawlu rajih, inilah pendapat yang paling kuat. Maka di sini terdapat pelajaran yang menarik. Ada sesuatu itu adalah bid'ah, namun ada khilaf. Boleh jadi sesuatu itu kita simpulkan itu adalah bid'ah, dan dia adalah satu hal yang diperselisihkan. Nah, karena itu maka di sini dikatakan hadza huwal qawlu rajih, demikianlah pendapat yang lebih kuat. Padahal kalau rajih ini mengisyaratkan adanya perselisihan di antara para ulama. maka hal ini menunjukkan bahasanya boleh jadi satu hal itu diperselisihkan, namun kesimpulannya, kesimpulan bahasan tentang masalah tersebut, ini adalah bid'ah. Namun catatan penting, satu boleh jadi satu hal itu diperselisihkan ulama, dan namun kesimpulan yang benar ini adalah satu hal yang bid'ah. Ini hanya terjadi manakala khilaf itu adalah khilaf indal mutakhirin. Khilaf itu adalah khilaf yang terjadi di antara ulama belakangan. Adapun satu hal yang diperselisihkan di masa salaf, di masa tiga generasi awal Islam, maka bukalah ruang untuk menilai ini bid'ah dan bukan. Hanya ruang untuk menilai ini yang lebih tepat dan bukan. Dan di sini kita jumpai bahasannya Syaikh Ibnu Utsaimin adalah seorang yang pada dasarnya bermadhab Hambali, namun beliau tidak fanatik dengan madhabnya. Karena Syafi'iyah dan Hanabilah menganjurkan, Syafi'iyah dan Hanabilah menganjurkan, madhab resminya adalah menganjurkan untuk mengucapkan niat. Madhab resminya, resminya madhab Hanabilah, demikian juga Syafi'iyah, itu menganjurkan untuk mengucapkan niat. Yang melarang ucapan niat adalah ada Malikiyah dan Hanafiyah. Ya, namun beliau beliau pilih sesuatu yang di luar madhabnya, karena diri nilai itulah yang lebih tepat. Maka beliau katakan wahada wal qawlu rajih, inilah pendapat yang lebih tepat. Karena kita, karena anda seakan-akan anda bisa menyaksikan Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya mengerjakan sholat. Jika kita kumpulkan hadis-hadis tentang sholat, kita seakan-akan Nabi itu sholat di depan kita. Dan tidak ada satu pun dari mereka yang mengucapkan Allahumma inni nawaitu an usolliya ini dan ini. Dan betapa indahnya satu kisah yang disampaikan kepadaku oleh sebagian orang alaihi rahmatullah. Si penutur bercerita kepadaku bahasanya ada seorang di Masjidil Haram, dan ini kejadian kodiman, kejadian masa silam. Dan orang ini adalah orang Badui yang polos, bukan karena dia adalah seorang yang berilmu. Orang ini ingin mengerjakan sholat maka di Masjidil Haram, maka kemudian terdengarlah iqamah. Maka ada orang yang kemudian dia mau sholat, setelah iqamah dia kemudian mengucapkan Allahumma inni nawaitu an usalliya dhuhra arba raka'atin lillahi ta'ala khalfa imamin Masjidil Haram. Aku berniat untuk salat dhuhra 4 rakaat lillahi ta'ala di belakang imam Masjidil Haram. Mungkin sekalian perlu ditambahkan sesudes atau muaikli atau yang lainnya. Lama arada ayukabir, maka tatkala dia ingin bertakbir, mengucapkan takbiratul ihram, qalal rajul ila jiwarihi. Maka ada seorang, yaitu orang Badui dari Najd, sebagaimana di tempat yang lain beliau katakan demikian. Ada seorang Badui yang polos, dia bukan talibul ilm, bukan seorang penuntut ilmu, namun orang yang polos saja. Ya, ada di samping orang ini. Ketika setelah orang tadi mau mengucapkan niat, dia pegang tangannya, dan dia orang yang mau takbiratul ihram ini dipegang sama si Badui, dipegang tangannya, dan si Badui mengatakan isbir, sabar, masih kurang mas, masih kurang mas. Ya, maka dia bertanya mal baki, apa yang masih kurang? Maka si Badui ini mengatakan tambahkan dalam bacaan niatmu di hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Katalah tadi, sehingga tidak ada yang hilang, semuanya tercatat semua. Nah, hadi wasiqah, karena ini keterangan, yang namanya wasiqah, keterangan itu detail. Ini yang bertanda tangan di bawah ini, siapa nama, kelahiran mana, menerangkan begini-begini. Maka menerangkan saya mau sholat 4 rukaan. Wasiqah, yang namanya wasiqah, keterangan, surat keterangan, adanya detail dan lengkap. Fata'ajaba ar-rajul, maka orang yang ditegur tadi kemudian terheran-heran dengan orang yang menegurnya. Padahal sebenarnya anahu mahalu ta'ajub, yang mengherankan adalah dia. Apakah anda ingin memberitahukan kepada Allah Azza wa Jal tentang niat yang anda inginkan, padahal Allah sudah mengetahui bisikan yang ada di hati manusia. Jika Allah tahu bisikan apa yang jadi bisikan di hati manusia, maka tidak ada alasan untuk memberitahukan Allah, memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah yang mau dikerjakan. Apakah Anda memberitahukan kepada Allah tentang jumlah rakaat dan waktu salat? Tidak ada faktor pendorong untuk itu. Allah telah tahu itu semua. Maka niat tempatnya adalah hati. Ya, oleh karena itu maka sebagian ulama mengatakan di antara dalil terdapat dalil dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan terlarangnya mengucapkan, melafalkan niat untuk sholat dan yang lainnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, "Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Qul atu'allimunallaha bidinikum." Katakanlah, apakah kalian mau memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala bidinikum, ibadah dan ketaatan kalian? Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang bermaksud dan berkeinginan untuk memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang akan dia kerjakan. Akan tapi sebagaimana kita ketahui, salat itu ada beberapa macam. Ada salat sunnah mutlak, ada kemudian salat sunnah muayyan tertentu, dan ada salat yang wajib. Dan salat yang wajib ada lima. Ada salat fajar, yaitu salat subuh, salat duhur, asar, maghrib dan isya. Maka jika Anda datang ke masjid di waktu subuh, famadza turidu an tusalli, maka apakah yang Anda inginkan dengan salat yang akan Anda kerjakan? Apakah engkau ingin mengerjakan salat maghrib? Tentu jawabannya tidak. Yang diinginkan adalah salat subuh. Maka Anda langsung datang ke masjid dan bertakbir dengan semata-mata berniat salat. Namun hilang dari pikiran Anda bahasanya salat yang dimaksudkan adalah salat subuh. Maka di sini timbullah permasalahan. Ketika seorang datang ke masjid kemudian takbiratul ihram dan hilang dari pikirannya jenis salat yang akan dia kerjakan, dia cuma niat salat begitu saja, dan ini adalah kasus yang sering terjadi, terutama jika seorang itu datang ke masjid dengan tergesa-gesa karena khawatir tertinggal rakaat. Maka misalnya datang, Anda datang dan hadir di masjid kemudian takbiratul ihram tanpa Anda membayangkan bahasanya Anda ingin sholat subuh. Fahuna lahajata, maka dalam kondisi ini tidak perlu harus menghadirkan di dalam hati kalau sholat yang diinginkan adalah sholat subuh atau yang lainnya. Karena dilaksanakannya sholat ini di waktunya dalil adalah indikator bahasanya Anda inginkan adalah sholat tersebut. Walihada, oleh karena itu seandainya ada seseorang yang bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin sholat duhur, asar, maghrib ataukah isya, karena ini sholat subuh, maka tentu Anda akan menjawab, abadan sama sekali tidak, aku tidak punya keinginan untuk kecuali sholat subuh. Dan jika demikian maka tidak ada kebutuhan untuk meniatkan secara khusus kalau itu salat subuh. Betul, jika kita niatkan secara tegas ingin salat subuh maka ini lebih sempurna. Akan tapi seringkali atain penegasan semacam itu hilang dari pikiran. Maka dalam kondisi ini kita katakan niat tersebut telah ditegaskan oleh waktu itu pelaksanaannya. Ya, itu jika demikian maka berkaitan dengan sholat wajib, maka sholat wajib itu telah tertentu yang dimaksudkan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah ditentukan secara khusus dengan hati, semacam seorang itu pasang niat sholat duhur misalnya, dan ini tentu satu hal yang jelas. Kemudian yang kedua ditentukan oleh waktu. Maka selama Anda mengerjakan sholat di waktu ini, di satu waktu, maka sholat yang Anda niatkan adalah sholat yang itu waktunya. Namun cara penentuan sholat yang tidak dikerjakan dengan cara yang kedua hanyalah berlaku untuk sholat yang dikerjakan pada waktunya. Adapun saatnya kita andaikan ada bahasa orang itu memiliki sejumlah sholat yang harus dikodok. Ya, karena dia pingsan sehari, maka setelah bangun dari pingsan dia punya kewajiban untuk mengqadha salatnya, dia pingsan dari sebelum subuh sampai menjelang isya baru bangun, baru sadar, maka begitu bangun sadar dia punya kewajiban untuk salat subuh, zuhur, asar, maghrib. Padahal itu sudah waktu isya. Ya, maka ada banyak salat yang harus diqadha. Dicontohkan atau seorang itu tertidur pula seharian dari zuhur sehingga tidak salat zuhur, asar dan maghrib. Fahuna, maka dalam kasus ini jika dia ingin mengqadha salat yang wajib dia qadha, tidak boleh tidak dia harus tentukan dengan niat. Tidak bisa ditentukan dengan ditentukan secara khusus dengan waktu, li'annahu la waqta laha, karena tidak ada waktunya kecuali isaknya tadi, adapun subuh itu bukan waktunya, duhur bukan waktunya, dan seterusnya. Ya, maka di sini tadi disampaikan bahasanya ketika kita mau mengerjakan sholat, ketika itu ada banyak kemungkinan ini sholat fardu ataukah sholat sunnah, maka kita perlu menegaskan kalau yang kita inginkan sholat fardu misalnya. Dan ketika sholat fardu itu banyak, maka kita perlu menegaskan bahasanya sholat fardu yang ingin kita kerjakan adalah sholat subuh. Nah, kalau kita menegaskannya dengan hati kita ingin sholat subuh, maka tidak ada masalah. Ini sahnya niat. Akan tetapi jika kita tidak menegaskannya dengan hati karena masbuk, datang ke masjid sholat subuh dan masbuk, maka langsung saja takbiratul ihram tanpa kemudian sempat mikirkan penegasan dengan hati kalau ini sholat subuh. Maka ulama berselisih pendapat niatnya sah apakah tidak. Pendapat yang benar sebagaimana yang ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, dan pendapat yang benar tadi sebagaimana telah kita baca bahasanya untuk kasus semacam ini tentang sholat yang diniatkan itu bisa ditegaskan dengan waktu. Ketika orang itu datang ke masjid dan itu waktu sholat subuh, maka berdasarkan waktu dan ini faktor eksternal di luar dirinya, kita mengetahui bahasanya semua orang tahu bahasanya orang yang sholat di masjid 3 shof atau 4 shof itu seandainya memang 4 shof, nah, kalau 1 shof ya seandainya cuma 1 shof, semua orang tahu kalau mereka semua ini niatnya sholat subuh berdasarkan faktor eksternal. Maka ada ta'yin, telah ada penegasan, telah ada spesifik. Maka niat itu harus spesifik, dan spesifik di sini berdasarkan faktor eksternal yaitu waktu. Dan ini adalah boleh menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Kemudian sholat sunnah itu ada di samping sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah mu'ayyanah, sholat sunnah spesifik, sholat sunnah tertentu semacam witir, dua rakaat duha, rawatib yang mengiri sholat lima, fardu yang lima. Maka sholat-sholat sunnah semacam ini juga harus ditakyin, harus ada penegasan sholat yang diinginkan, penegasan dengan hati, namun penegasannya bil qalbi, cukup dengan hati, tidak perlu dengan lisan. Maka ketika kita ingin sholat witir misalnya dan takbiratul ihram, akan tapi saat takbiratul ihram atau sebelumnya kita tidak berniat witir, baru di tengah-tengah sholat niat witir, maka ini tidak sah. Karena sholat witir adalah sholat sunnah yang spesifik, yang tertentu. Maka sholat sunnah yang spesifik dan tertentu tidak boleh tidak harus ada penegasan dengan dalam hati, ada penegasan sholat apa yang diinginkan. Lain hanya dengan sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan untuk diperbanyak, asalkan ketika kita tidak berada di waktu yang terlarang, maka sholat sunnah mutlak tidak memerlukan niat spesifik. Niat yang diperlukan cuma semata-mata niat sholat. Fa'inna labuta minha, maka kalau itu harus saya pingin sholat, kemudian sholat dua rakaat. Ya, maka ini sudah cukup kalau untuk sholat sunnah mutlak. Maka misalnya seorang itu di waktu duha dan ini bukanlah waktu terlarang untuk sholat, maka ada seorang yang kemudian berwudu dan ingin sholat sunnah mutlak sebanyak-banyaknya, maka kita katakan cukup bagi Anda untuk sekedar niat sholat, ingin sholat begitu saja, karena sholat sunnah mutlak adalah sholat yang tidak tertentu. Maka jika seorang itu ingin berpindah di tengah-tengah sholat dari satu niat ke niat yang lain, maka apakah ini satu hal yang mungkin? Mungkinkah berganti niat saat di tengah-tengah sholat? Maka jawabannya perlu dirinci. Jika itu berpindah dari sholat tertentu ke sholat tertentu yang lain, atau dari sholat sunnah mutlak menuju sholat tertentu, maka tidak boleh. Contoh mutlak, ada seorang yang bangun, kemudian dia mengerjakan sholat sunnah mutlak. Maka di tengah-tengah sholat dia ingat kalau dia belum sholat qobliyah subuh, fanawaha, lalu dia niatkan sholat yang dia kerjakan itu adalah qobliyah subuh. Maka kita katakan sholat yang dia kerjakan tidak sah untuk qobliyah subuh. Kenapa? Karena dia, orang ini berpindah dari mutlak, tidak spesifik, berpindah kepada sesuatu yang spesifik. Padahal yang namanya ibadah yang spesifik tidak boleh, tidak harus diniatkan sejak awal. Maka yang namanya qobliyah subuh itu terhitung sejak takbiratul ihram sampai ucapan salam. Maka ini berpindah dari niat yang tidak spesifik, sekedar niat sholat dan dapat satu rakaat berubah pikiran, ah ini saya niatkan qobliyah subuh. Nah, ini tidak, satu hal yang tidak diperbolehkan. Dan tidak sah perpindahannya, tidak sah. Dan perlu diketahui bahasanya di waktu subuh terdapat larangan dari Nabi untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Ketika waktu subuh tiba, maka tidak ada sholat sunnah mutlak yang dikerjakan. Maka orang cuma mengerjakan, boleh cuma mengerjakan tahiyatul masjid atau habis wudu dan qobliyah subuh. Dan setelah itu masih memperbanyak rakaat, maka ini tidak dibenarkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini, masalah niat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.